Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudaraku dan saudariku yang dirahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Ni'man nisa nisaul ansor." Sebaik-baiknya wanita adalah wanita Ansor. Kenapa wanita Ansor dijadikan oleh Rasulullah sebaik-baiknya wanita? La yamna'uhunna al-haya'u ayyatafaqqahna fid-din. Rupanya sifat ciri yang membedakan mereka sehingga mereka mendapatkan gelar sebagai wanita yang paling terbaik disebabkan rasa malu itu tidak menghalangi diri mereka untuk memperdalam ilmu agama mereka. Dijelaskan para ulama dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita. Satu, bahwa seorang suami itu harus lebih semangat di dalam mempelajari ilmu agama dibanding istrinya. Karena kalau seorang istri banyak yang bisa menghalangi dia, terbatas langkahnya, terbatas gerakannya, terbatas kekuatannya, banyak yang harus dia urus. Maka itu sebagai seorang suami harus lebih semangat dibanding istrinya. Kalau istrinya semangatnya 2015, suami semangat 2016. Harus lebih dalam hadis ini, tidak menghalangi dia. Kemudian dalam hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa sisi seorang istri itu bisa lebih mulia dari suaminya jika istri itu lebih berilmu dari suaminya. Karena yang mengangkat, yang memuji seorang wanita Ansor di antara wanita-wanita yang lain karena semangat mereka di dalam mempelajari ilmu agama. Kemudian dalam hadis ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semangat kepada istri-istri kita, memberikan semangat kepada sebagian akhwat yang menjadi sebab dari sebab-sebab menyebarnya ilmu agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menjadi sebab dari sebab-sebab terjadinya suatu kebaikan, maka baginya pahala yang semisal bagi setiap orang yang mengerjakannya. Materi kita pada hari ini yaitu bagaimana kita dididik untuk berilmu dan mengilmui. Membuka sedikit lembaran-lembaran rumah tangga Rasulullah bersama istrinya yang sangat dia cintai, yaitu Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anha. Kalau kita akan membaca hadis-hadis kisah-kisah ini, saya yakin para suami akan bercita-cita ingin menjadikan istrinya seperti Aisyah. Dan para istri nanti kalau pulang bercita-cita ingin menjadikan suaminya seperti Rasulullah. Setelah membaca hadis-hadis ini, setelah membaca kisah-kisah ini yang memberikan peringatan kepada kita. Sebelum masuk pada kisah-kisah ini, peringatan bagi kita. Hai para suami, jika kamu ingin istri kamu seperti Aisyah, jadikan diri kamu dulu seperti Rasulullah. Iya. Karena tidak akan mungkin perahu itu berjalan di daratan. Kata seorang penyair, "Tarjun najata walam tasuk masalika." kau mengharap suatu kesuksesan, keselamatan, istri kamu kamu inginkan seperti Aisyah, tapi kamu tidak menempuh jalan-jalan kesuksesan tersebut, tidak akan mungkin sebuah perahu itu berjalan di daratan. Begitu juga seorang istri, kalau dia ingin menginginkan suaminya seperti Rasulullah dalam rumah tangganya, jadikanlah diri Anda dulu seperti Aisyah. Jadi dalam rumah tangga itu bukan hanya satu yang berperan, harus dua-duanya yang berperan. Suami seperti Rasulullah, istri seperti Aisyah. Jangan istri seperti Rasulullah, suami seperti preman. Tidak akan mungkin ada keharmonisan dalam rumah tangga. Tidak akan terwujud keharmonisan dalam rumah tangga jika yang menjalankannya hanya satu orang. Ini cita-cita kita. Setelah kita pulang, kita berangan-angan. Ya, bagaimana istri saya seperti Aisyah, dan sang istri berangan-angan bagaimana suaminya seperti Rasulullah. Karena kita akan mendapatkan hal-hal yang sangat menakjubkan dalam rumah tangga Rasulullah. Pada Rasulullah itu mempunyai 11 orang istri. Kita akan mendapatkan takjub, keheranan. Ini baru satu kisah. Kisah rumah tangga Rasulullah bersama Aisyah. Kita akan dapatkan berbagai macam pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran-pelajaran yang tidak bisa terhitung jumlahnya di dalam mengarungi rumah tangga kita. Dalam mengarungi rumah tangga kita. Sidang jamaah pengajian yang dirahmati dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk membaca hadis-hadis tentang rumah tangga Rasulullah bersama Aisyah, saya akan sedikit menjelaskan siapa sosok Aisyah. Siapa sosok wanita yang Rasulullah meninggal kepalanya berada di atas pangkuannya? Coba pikirkan. Rasulullah meninggal, kepalanya berada di atas paha sosok wanita ini. Siapa sosok ini? Siapa sosok Aisyah? Sosok wanita yang langsung Allah pilihkan kepada Rasulullah. Tidak main-main. Jadi Allah yang langsung pilihkan Aisyah untuk Rasulullah, bukan yang lain. Melalui mimpi, langsung Rasulullah dipilihkan oleh Allah, ini istri kamu di dunia dan di akhirat. Tidak main-main sosok wanita ini. Karena Allah yang memilihkan. Siapa sosok Aisyah yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril? Sosok ini, Aisyah mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Siapa sosok Aisyah yang disebutkan beliau adalah Siddiqah bintu Siddiq, wanita yang jujur, anaknya laki-laki yang jujur? Ini gelarnya Aisyah. Wanita yang jujur, anak dari laki-laki yang jujur. Siapa sosok Aisyah yang ketika Rasulullah meninggal, para sahabat mengambil ilmu dari Aisyah, menanyakan ilmu agama kepada Aisyah, padahal masih banyak hidup para sahabat laki-laki, tapi mereka mendatangi Aisyah. siapa sosok Aisyah yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri? Seandainya seluruh ilmu wanita dikumpulkan di dunia ini, tidak akan bisa menyaingi ilmunya Aisyah. Coba pikir. Nabi ketika ditanya, man ahabbun nas, siapa manusia yang paling kamu cintai? Siapa manusia yang paling kamu cintai? Mungkin bapaknya, mungkin ibunya, mungkin kakeknya, mungkin anaknya, mungkin istri yang lainnya. Nabi menyebut Aisyah. Aisyah. Siapa dari kalangan laki-laki? Abuha, bapaknya. Rupanya anak dan bapak adalah sosok yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dan masih banyak lagi bapak-bapak dan ibu-ibu tentang keutamaan-keutamaan Aisyah. Yang di sini saya ingin ingatkan suatu hal yang sangat ganjil dan aneh. Betul aneh dan ganjil. Kenapa orang-orang Syiah mengatakan Aisyah itu pelacur? Coba pikir. Kenapa mereka mengatakan bahwa Aisyah itu pezina? Telah keluar dari lisan Ayatullah Khomeini dengan sharih, jelas. Aisyah seorang pelacur. Subhanallah. Dia tidak memahami bahwa dirinya lah, kamulah orang-orang Syiah sebagai pezina dan pelacur. Bukan Aisyah. Maka itu aneh betul orang-orang Syiah ketika mereka menjelek-jelekkan Aisyah. Bahkan ketika hari Asyura, mereka melepaskan seekor kambing yang mereka kuliti. Kambing betina yang mereka kuliti, mereka lempar. Kemudian mereka mengatakan, itulah Aisyah, hukuman bagi seorang pelacur. Subhanallah, Allahu Akbar. Wanita yang dipilihkan oleh Allah untuk Rasulullah dikatakan pelacur. Wanita yang dijamin masuk surga dikatakan pelacur. Wanita yang termulia dikatakan sebagai seorang pelacur. Aneh betul agama kamu. Rupanya Ayatullah Khomeini ini, tokoh Syiah ini, tidak menyadari kalimat-kalimat yang diucapkan adalah kalimat kekufuran. Dengan mengatakan Aisyah seorang pelacur, itu kalimat kekufuran yang bisa mengeluarkan dari agama. Padahal sebenarnya dialah pezina. Kamu tahu siapa itu Ayatullah Khomeini? Jangan tertipu dengan tampangnya. Tidak ada dia singgah di sebuah tempat dari orang-orang Syiah kecuali dia minta untuk memut'ah anaknya untuk mencari berkah. Pertama dulu istrinya minta. Jadi kalau singgah bertamu, dia minta istri orang untuk dimut'ah. Kalau istrinya tidak mau, dia minta anak gadisnya. Kalau anak gadisnya tidak mau, dia minta anak kecilnya. Kalau anak kecilnya tidak mau, dia minta anak bayinya. Ini disebutkan si pendusta ini. Kalau anaknya tidak ada, bapaknya dia minta. Ditanya oleh pegawainya, kok bisa? Bisa tidak kita berzina dengan laki-laki? Bisa untuk agama kita. Yang lain tidak boleh. Ini agama apa ini? Subhanallah. Dan mereka lah orang yang paling membenci sosok Aisyah. Ya, maka itu sengaja kita menyebutkan keutamaan-keutamaan Aisyah supaya kita bisa lebih memahami siapa sosok Aisyah ini. Seorang wanita yang sangat mulia. Kita akan baca sekarang beberapa hadis-hadis yang rumah tangga Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya akan bacakan hadis-hadis yang banyak, ya. Kita bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, ibu-ibu berketika, semoga suami saya seperti Rasulullah akhlaknya. Sang suami pulang, moga-moga istri saya seperti Aisyah, ya, berubah dengan membaca hadis-hadis ini. Baik, kita akan baca pada hadis yang pertama. Dari hadis kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari hadis kehidupan Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kanat tuhibbu Aisyah, hadis kanat Aisyah tuhibbu Rasulullah. Adalah Aisyah sangat mencintai Rasulullah. Wa tarju ayyakuna laha waladun minhu. Dan Aisyah bercita-cita ingin mempunyai anak dari Rasulullah. Jadi Aisyah sangat cinta kepada Rasulullah dan dia bercita-cita ingin sekali mempunyai anak dari Rasulullah. Waladun, anak laki-laki. Kama kana li Khadijah, sebagaimana Khadijah mempunyai anak laki-laki. Walakinnal ayyama marrat duna antanjibah. Tapi hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, Aisyah tidak hamil-hamil. Ya, belum dikaruniakan anak. Padahal ingin sekali punya anak, ingin sekali punya anak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha. Maka Rasulullah pun melihat raut wajah istrinya yang bersedih, kok tidak dapat anak. Ya, apalagi Rasulullah sering menyebut-nyebut Khadijah, Khadijah. Maka Rasulullah pun menghibur si Aisyah. Ukhluti bi ibni ukhtiki Abdullah bin Zubair. Ketika dia mendapatkan Aisyah bersedih, maka dia hibur. Dia katakan, sudah, berkunya saja, tidak apa-apa ji. Kamu berkunya dengan kunya anak laki-laki saudara kamu, yaitu Abdullah bin Zubair. Berkunya saja dengan kunya Ummu Abdullah, walaupun kamu tidak memiliki anak. Pelajaran rumah tangga yang diambil dalam hadis ini yaitu hendaknya seorang suami berposisi menjadi penenang, menjadi embun bagi istrinya dikala dia bersedih. Ini pelajaran penting dalam rumah tangga. Ketika istrinya lagi bosan, istrinya lagi jenuh, istrinya lagi banyak kerjaan, hendaknya seorang suami berperan, berposisi menghibur istrinya. Bagaimana Rasulullah menghibur Aisyah ketika dia menginginkan anak dan belum punya anak? Maka Rasulullah pun menghibur Aisyah, sudah, berkunya kamu dengan kunya Ummu Abdullah, mudah-mudahan ini sedikit banyak bisa menghibur kamu. Walaupun kamu tidak punya anak, sudah, berkunya dengan kunya Ummu Abdullah. Jadi para suami didengarkan, ya, wanita itu kurang akal dan kurang agamanya. Wanita itu paling cepat bosan. Wanita itu paling cepat jenuh. Wanita itu paling cepat depresi. Paling cepat. Karena asal tabiat wanita diciptakan dari tulang yang sudah bengkok. Bengkok. Paling cepat dia. Ketika kamu lihat raut wajah istri kamu lagi termenung, lagi pusing, segera berperan. Hibur dia. Ya. Berikan ketenangan ajak jalan-jalan, ya, buat dia refreshing untuk menenangkan otaknya. Karena ingat suami, istri itu di rumah punya tiga tugas pokok, mana tidak jenuh. Lari ke sumur, sumur belum selesai, lari ke dapur, dapur belum selesai, lari ke tempat tidur. Itu saya keliling tempatnya, mana tidak jenuh. Butuh dihibur lah. Iya, butuh dihibur itu wanita. Diberikan hiburan. Karena larinya ke situ terus dia. Dapur, sumur, tempat tidur, dapur, sumur, tempat tidur, keliling. Kalau tiap hari gini kasihan, jenuh dia. Lihat, berikan dia refreshing sebagaimana Rasulullah melihat posisi istrinya. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga peringatan bagi seorang suami hendaknya pintar-pintar sering membaca keadaan istrinya. Jangan bersikap cuek. Jangan bersikap masa bodoh. Nanti istrinya depresi, stres baru apa namanya mengambil langkah. Ya, hendaknya seorang suami menomorsatukan istrinya dalam masalah perhatian. Dalam masalah perhatian, hendaknya seorang suami menomorsatukan istrinya. Ini faedah yang diambil dalam hadis ini. Kemudian faedah dalam hadis ini juga bahwa dibolehkan bagi seorang yang belum punya anak itu mempunyai kunyah. Walaupun dia belum punya anak, ya, walaupun dia belum menikah, maka disunahkan baginya untuk berkunyah. Karena kunyah ini fungsinya sebagai penghibur baginya. Ya, tujuannya sebagai penghibur dan penghormatan baginya. Kemudian hadis yang kedua tentang kisah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama Aisyah bintu Abu Bakrin radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. An Aisyah anna Rasulullah kharaja min indiha lailan. Hadis ini ibu dan bapak-bapak diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Dari Aisyah, Aisyah bercerita anna Rasulullah, bahwa Rasulullah suatu ketika dia keluar, hilang dari sisi Aisyah lailan, pada malam hari. Aisyah merasa kehilangan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah meninggalkan Aisyah. Lamma kanat lailatul lati kana nabi fiha indi, tatkala malam hari, ya, tiba-tiba saya tidur, ya, kata Aisyah tidur. Tiba-tiba ketika saya balik badan saya mau pergi, enggak ada Rasulullah. Saya lihat, kok Rasulullah kemana? Kemana Rasulullah? Aisyah merasa kehilangan. Kemana Rasulullah? Fagir tu alaihi, saya pun cemburu. Jangan-jangan pergi ke istri lain. Jangan-jangan pergi ke istri lain. Muncul kecemburuan dalam diri Aisyah. Maka saya pun mengikuti Rasulullah. Dengan pelan-pelan saya ikuti. Rupanya salah prediksi saya. Rupanya Rasulullah pergi ke kuburan Baqi. Aisyah menyangka pergi ke istri lain. Rupanya Rasulullah pergi ke kuburan Baqi. Karena Rasulullah mendapatkan wahyu dari Jibril untuk mendoakan mereka. Ketika Rasulullah balik, Aisyah segera berlari. Maka Rasulullah pun mengikuti Aisyah, mengejar Aisyah. Dan Aisyah tidak menyangka bahwa Rasulullah mengikutinya dan mengetahuinya. Aisyah pun segera lari, naik ke atas tempat tidurnya, dan menutupi wajahnya dengan selimut. Rasulullah pun datang. Nabi mengatakan, "Malaki ya Aisyah, ada kamu, ada apa? Ada apa kamu ya Aisyah?" Aisyah mengatakan, "Tidak ada lagi." Tidak ada lagi. Tapi kata Rasulullah, tidak. Napas kamu itu lain-lain. Napas kamu itu lain-lain. Lain-lain ini. Malaki ya Aisyah, ada apa kamu ya Aisyah? Lain-lain apa kamu? Tidak mungkin orang tidur seperti itu. Kata Rasulullah, agir sih, cemburu ya? Cemburu? Lagi cemburu ya? Kata Rasulullah, lagi cemburu ya? Aisyah pun terus terang, mali layu gori misli ala mislik. Wanita siapa yang tidak cemburu dengan laki-laki semisal kamu? Subhanallah, gitu indahnya. Wanita siapa yang tidak cemburu seperti cemburu. Wanita siapa yang tidak cemburu? Ya, seperti apa namanya? Cemburunya seorang laki-laki kepada kamu. Siapa yang tidak cemburu dengan tipe laki-laki seperti kamu? Maka Rasulullah pun menegur. Ini di sini dalam hadis riwayat Muslim ini kita bisa mengambil ratusan faedah rumah tangga. Betul. Banyak sekali faedah rumah tangga dalam hadis ini. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah pun berkata, "Aqad ja'ati syaitan, telah datang syaitan kamu ya." Bersangka-prasangka buruk begini. Telah datang yang mengganggu kamu ya. Fakultu ya Rasulullah, maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, ma'is syaitan, apakah ada bersama saya syaitan? Apakah seorang istri Nabi juga disertai oleh syaitan? Maksudnya heran si Aisyah, apakah juga saya ada syaitan? Saya istri Nabi, apakah bersama saya juga ada syaitan? Kata Rasulullah, na'am, iya. Aisyah saja sering diganggu oleh syaitan dalam rumah tangga, apalagi istri kita. Benar tidak bahasanya? Benar. Aseran, ma'i syaitan, apa bersama saya syaitan? Kata Rasulullah, iya na'am. Kata Aisyah bertanya kembali semangatnya, wa ma'akulli insan, apakah bersama setiap manusia ada syaitan yang menyertainya, yang mengajak kepada kejelekan? Kata Rasulullah, na'am, iya. Aisyah kembali bertanya, wa ma'aka ya Rasulullah, bersama kamu juga ya Rasulullah? Kalau seluruh manusia, jelas kamu juga ya Rasulullah. Benar tidak? Karena kamu manusia. Benar tidak? Maka Nabi mengatakan, na'am, iya, bersama saya juga. Walakinna rabbi a'anani alaihi hatta aslam. Akan tetapi, Tuhan saya telah menolong saya, menjadikan syaitan yang bersama saya telah masuk Islam. Kalau dengan kita tidak ada, suami tidak ada. Di lampu merah, oh banyak sekali syaitan yang menggoda suami. Lampu merah, ketika lampu merah, jangan bilang syaitannya masuk Islam. Jangan. Di lampu merah itu para ibu-ibu hati-hati suami kita, banyak syaitan itu yang menggoda kanan kiri, bisik-bisik ketika lampu merah. Jangan bilang tidak apa-apa, syaitan itu sudah masuk Islam. Bukan kita, ini khusus Rasulullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini kita akan mengambil beberapa pelajaran-pelajaran rumah tangga bagi para suami istri. Faedah yang pertama, ya, para suami butuh ketahui. Salah satu bukti kecintaan seorang istri terhadap suaminya, jika dia merasa kehilangan jika suaminya tidak ada di sisinya, itu tanda bukti. Jadi kalau suami ingin membuktikan di mana cinta kamu yang sebenarnya, nah itu dia. Kalau seorang istri merasa resah kalau suaminya lambat pulang, nah itu tanda cinta itu. Resah dia pulang balik, masuk kamar, sedikit lihat, ada nih suami saya, nah itu tanda cinta betul itu. Seorang bukti seorang istri cinta terhadap suaminya ketika dia merasa kehilangan jika suaminya tidak ada di sisinya, ini tanda bukti. Maka itu wajar Aisyah berkata kan, ketika Rasul tanya, apakah kamu cemburu? Kata Aisyah, wanita siapa yang tidak cemburu dengan laki-laki yang semisal dengan kamu? Ya? Jadi bukti, pembuktian kalau istri kita cinta dengan kita ketika istri kita banyak perhatian dengan kita. Ya? Jadi jangan kita terlalu berprasangka negatif ketika istri sering menanyakan, Kak, kok terlambat pulang? Kok lambat pulang? Kok enggak makan malam? Jangan langsung berprasangka jelek, cemburu ya. Jangan. Itu sebagai bukti tanda cinta. Ya, seorang istri kepada siapa? Suami. Kalau istri suka menanyakan tentang kita, kok terlambat menanyakan tentang kita, kita bersyukur. Ya, merugi seorang suami yang tidak pernah ditanyakan oleh istrinya. Tidak usah mau pulang. Bikin habis-habis makanan saja. Tidak pernah ditanyakan, nah, ini tanda. Perlu ditanyakan suaminya ini. Kalau seorang istri tidak pernah resah dan tidak pernah khawatir, ya, terhadap keberadaan suaminya, ya. Ingat para suami, kalau sedikit-sedikit istri kita menelpon, bagaimanapun terima baik, iya, tunggu nih sebentar. Jangan marah, kalau itu tanda kasih sayang seorang istri kepada kita, ya. Dan begitu juga kalau mungkin istri kita belum mengizinkan kita menjalankan sunnah poligami, ya, belum mengeluarkan izin IMB-nya, izin menikah baru, ya. Jangan langsung berprasangka jelek, kamu mengingkar sunnah, membenci sunnah, salah. Bisa jadi istri kita tidak mengizinkan karena cinta terhadap kita, benar tidak? Iya, jangan berprasangka jelek. Karena banyak suami berprasangka jelek, ya, kamu membenci sunnah, bisa kufur kamu, bisa keluar dari Islam, kufur kamu. Jangan, salah. Bahkan ketika istri kamu melarang, belum mengizinkan, itu tanda cinta istri kamu terhadap kamu. Ini faedahnya, ya. Kemudian faedah yang kedua, biasanya pelajaran bagi seorang suami, ya, ini pelajaran penting, ya. Biasanya rumah tangga itu, kebanyakan rumah tangga itu, ya, retak itu bermula hanya dari kesalahpahaman. Dalam hadis ini diambil sebab kalau orang. Saya ulangi, ibu-ibu dan bapak-bapak, biasanya rumah tangga itu semakin retak dan berada di jurang kehancuran. Itu biasanya hanya bermula dari masalah-masalah sepele yang tidak diobati. Masalah-masalah kecil yang tidak diperbaiki. Kalau Rasulullah tidak bersikap tenang, bahaya di sini. Kalau Aisyah tidak bersikap tenang, bahaya di sini. Diberikan tanggung para ulama, hati-hati. Hati-hati, hai para suami. Jangan melakukan sekecil apapun perbuatan yang bisa menimbulkan kesalahpahaman dari istri. Hati-hati, karena istri itu rawan. Istri itu makhluk yang sangat rawan. Rawan sekali, cepat tersinggung. Jangan sekali-kali kamu melakukan sekecil apapun ucapan dan perbuatan yang bisa istri kamu salah dalam memahami, salah paham. Maka itu dijelaskan para ulama, kebanyakan rumah tangga itu hancur karena bermula dari kesalahpahaman suami istri yang kecil, yang tidak dia perbaiki dan tidak diobati. Masih ingat kita tentang kisah suatu hadis, tentang kisah seorang sahabat dan seorang sahabiat. Ini orang, suami istri ini rumah tangganya hampir hancur, sudah berada di jurang kehancuran. Sudah, istri minta huluk, suami mencerai. Sudah, pokoknya sudah mau pisah. Gara-gara anak lahir tidak mirip bapak, tidak mirip ibu. Coba masalah. Terjadi kasus rumah tangga dalam di masa Rasulullah. Seorang anak lahir tidak mirip bapaknya. Seorang anak lahir tidak mirip ibunya. Ada apa? Sudah, suami berprasangka jelek. Sudah, selingkuh kamu. Rambut saya lurus, kamu gritik. Kau mancung, kau pesek. Aneh anak ini. Problem. Sang istri berprasangka jelek kepada suami. Tidak, kamu yang selingkuh. Ya, kita sama-sama putih, kau hitam. Tidak, pokoknya mereka sudah hampir cerai. karena ada kasus. Ini kan sebenarnya masalah sepele yang bisa diselesaikan. Maka suami istri ini mendatangi siapa? Apa didatangi tetangganya? Apa didatangi orang tuanya? Apa didatangi temannya? Mereka mendatangi Rasulullah, memberikan peringatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para suami, para istri. Kalau ada masalah rumah tangga, ada problematika rumah tangga sekecil apapun, yang didatangi adalah orang yang berilmu. Tempat curhatnya itu orang berilmu. Jangan tempat curhatnya tetangga yang senasib dengan kamu. Jangan, sama-sama juga senasib. Enggak boleh. Karena masalah rumah tangga itu masalah yang sangat rawan sekali. Jadi jaga dalam agama. Betul-betul dijaga, dibungkus dengan rapat. Enggak boleh banyak yang tahu. Itu masalah rumah tangga. Itu diperhatikan. Ya, jadi ibu-ibu kalau ada masalah dengan suaminya, jangan di WA temannya. Suami saya begini, begini, jangan. Itu salah dalam rumah tangga. Salah. Kalau ada masalah sedikit, ya, masalah tidak diberikan tahu isi, ikut di SMS temannya. Masalah sepele, masalah tahu isi, kok tidak dicurhatnya ke temannya. Masalah sepele dalam rumah tangga, tidak boleh. Saya ulangi ibu-ibu, bapak-bapak. Masalah rumah tangga bukan curhatnya di WA dengan sesama teman. Bukan curhatnya di tetangga yang senasib dengan kita. Bukan teman, bukan curhatnya ke siapa saja, kecuali kepada orang yang berilmu, kepada seorang ustaz, kepada seorang ustazah. Itu tempatnya di situ. Situ wadahnya ibu-ibu. Tempat curhatnya di situ. Karena orang yang berilmu akan menggunakan kacamata syariat. Salah ibu-ibu kalau ibu-ibu punya masalah rumah tangga lari ke orang tua. Lari ke orang tua. Iya. Maka suami saya, abah, ya nak kasih begini kak. Ya. Masa nak kasih makan ya Indomie. Ya. Masa nak kasih begini dia. Ya jelas bapak kamu marah. Dia tidak menimbang dari si syariat. Ya, bapak kamu marah, memang kurang ajar itu suami kamu. Dia dikasih murah-murah nih maharnya. Ya, sampai sekarang lagi belum lunas. Kurang ajar betul itu suami kamu. Ya, dia tidak bisa jadi berikan apa ya? Tidak bisa berikan solusi. Hanya marah dan emosional. Ya. Salah sebenarnya kalau kita curhatnya ke orang tua, ibu-ibu. Jadi kita punya masalah rumah tangga. Datang ke orang berilmu, kepada ustaz, ustaz begini masalah saya bagaimana. Seorang ustaz kan meninjau, oh begini. Kamu harus kunuk, sudah harus kunuk, tidak bisa lagi. Ya. Suami kamu suka memukul kamu, meninjau kamu, sudah tidak jalan keluar, kunuk, sudah. Oh masih tidak, bertahan, bersabar. Semua ditinjau dari kacamata syariat jika dicurhatnya di mana? Orang berilmu. Kita lanjutkan dalam kisah tersebut. Ini masalah besar dalam rumah tangga. Maka ketika orang ini hampir cerai, sudah hampir cerai, maka Rasulullah berikan solusi. Oh tidak, salah kalian, jangan cerai. Salah. Anak kamu ini adalah anak kalian berdua. Orang ini heran, kok bisa? Kok tidak ada mirip dengan bapak dan ibunya, kok lahirin anak? Kata Rasulullah, ingat-ingat nenek kamu. Ingat-ingat nenek-nenek kamu. Kata Rasulullah, ingat-ingat. Di atas-atas kamu. Ingat-ingat ini. Kata Rasulullah, bisa jadi uratnya terpleset. Iya. Bisa jadi uratnya terpleset, kata Rasulullah. Diberikan jalan keluar, kan? Sini orang, oh iya, nenek saya pernah, oh begini, sama aja. Dia teringat. Jadi begitulah solusi. Iya. Ketika kita menghadapi masalah seperti ini, kita datang ke tetangga. Tetangga kan memanas-manas. Iya, memang suami kamu itu saya lihat suka ke tetangga kamu. Iya, selingkuh itu suami kamu. Ya apalagi ada mirip-mirip sedikit walaupun giginya. Dan misalnya dia tidak bisa memberikan solusi. Ya, ingat dulu. Ya jangan langsung berpersangka jelek. Senang dalam rumah tangga. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, itu diselesaikan dengan otak dingin. Ya, ingat. Maka terus dia berikan solusi dengan cara otak dingin. Ingat nenek-nenek kamu. Ya, Jadi kalau suami kita hitam, istri juga hitam, tiba-tiba apa suami putih, istri juga putih, tiba-tiba lahir hitam, jangan langsung berprasangka jelek. Ingat-ingat kan, siapa tahu nenek kamu pernah ada orang Flores. Ingat kan, seperti itu kamu dapat rezeki lah. Ya seperti itu, jangan berprasangka jelek. Ya, jadi ini berikan tanda para ulama. Ya, bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak, masalah-masalah kecil dalam rumah tangga itu jangan diperbesar. Karena semua retaknya rumah tangga itu semuanya sebenarnya bermula dari masalah sepele yang tidak diobati dan tidak diperbaiki dan curhatnya salah tempat. Itu masalahnya, jelas bro. Tempat larinya itu salah. Padahal masalah sepele yang masih bisa diperbaiki sebenarnya hanya kesalahpahaman. Makanya umat bahwa banyak-banyak rumah tangga itu sebenarnya hampirnya hanya bermula dari kesalahpahaman. Seorang suami tidak memahami istrinya, siapa istrinya, dan tidak mengenal siapa istrinya. Seorang istri tidak mengenal siapa suaminya sebagai seorang yang dimuliakan karena kesalahpahaman. Ya, hati-hati ibu. Ya, jangan sampai kita rumah tangga kita rusak karena adanya kesalahpahaman yang butuh sekedar dipahami. Ya, saya berikan satu contoh dulu sebelum kita dapat tarikin. Sebuah kejadian, ya, sebagai apa namanya pengalaman bagi kita lah. Ya, kita agak santai ini dalam pengajian kita, santai saja. Ya, ya, sebagai nasihat bagi kita. Bahwa sebenarnya masalah-masalah kesalahpahaman itu jangan sampai terjadi dalam rumah tangga kita diperbesar. Ya, hati-hati. Jangan menganggap enteng adanya kesalahpahaman yang sedikit, segera kita obati. Jangan sampai dibiarkan. Ya, dan suami jangan sampai melakukan sekecil apapun, jangan sampai seorang istri salah paham. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa kesalahpahaman yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia keluar ketika apa? Malam hari, di luar kebiasaan. Iya, sehingga apa? Wajar Aisyah apa? Cemburu, cemburu. Jangan-jangan. Padahal Rasulullah kemana? Ke Baqi. Ya, ada kejadian seperti ini. Ada seorang suami yang dia meninggalkan HP-nya. Ini kejadian yang hampir kasus ini masuk, yang hampir menimbulkan perceraian di antara mereka. Ribut-ribut. Seorang suami meninggalkan HP-nya. HP tertinggal di kamar istrinya. Tiba-tiba masuk bunyi SMS. Tertulis nama Dewi. Sudah. Di HP tertulis. Saya tunggu di terminal. Pengirim Dewi. Coba perhatikan. Kesalahpahaman. Tertulis masuk SMS atas nama Dewi. Saya tunggu Ki di terminal. Masuk SMS berikutnya, kok lama sekali? Saya sudah lama menunggu. Baik, sudah. Sengaja dengan suami saya keluar, rupanya bertemu dengan si Dewi ya. Rupanya selingkuh suami saya. Saya tidak menyangka suami saya ini begini. Kok selingkuh dengan si Dewi? Sudah, pokoknya kalau datang saya minta hulu. Pokoknya cerai. Pulangin suaminya, tidak tahu masalah. Dilempar apa yang dipegang oleh istrinya. Tidak ada kalimat yang rugat kecuali cerai. Tidak, pokoknya pulangkan saya, ceraikan saya. Saya bilang, ada apa ini? Ada apa sih? Kamu minta cerai, saya mau datang kok cerai-cerai. Lihat di HP kamu. Siapa yang SMS-in? Siapa yang tunggu kamu di terminal? Si Dewi. Kata suaminya, tunggu dulu Umi. Kamu tahu siapa itu Dewi? Dewi ini nama mobil. Namanya itu mobil, mobil angkutan Dewi. Hampir mencerai si gara-gara si mobil Dewi. Apa maksudnya? Cuma suami ini salah sebenarnya. Dia tulis di HP-nya Dewi. Harusnya tulis apa? Mobil Dewi. Supaya istri kamu tidak cemburu seperti ini, tidak salah paham. Ini sebagai catatan pengalaman bagi kita. Coba jangan sekali-kali membuat adanya kesalahpahaman dalam rumah tangga. Karena itu salah satu sebab yang terbanyak munculnya problem dalam rumah tangga karena kesalahpahaman. Ya, karena adanya kesalahpahaman. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa ada kalanya seorang wanita itu cemburu bukan dibangun di atas persangkaan jelek. Itu diperhatikan, Pri. Ada kalanya seorang wanita cemburu bukan dibangun di atas niat-niat yang jelek. Ada kalanya seorang istri cemburu terhadap suaminya bukan dibangun di atas benci terhadap suaminya. Tapi ada kalanya, bapak-bapak, perhatikan suami. Seorang istri itu cemburu dibangun di atas cinta terhadap suaminya. Inilah terbukti pada Aisyah. Jadi kalau ada istri kita cemburu, itu kita malah bersyukur sebenarnya. Benar tidak? Karena itu salah satu apa? Cinta istri terhadap suaminya. Dalam hadis ini. Karena bisa jadi seorang istri itu cemburu sebagai bukti lambang kecintaan terhadap siapa? Terhadap suaminya. Kemudian berikutnya, ya, dalam hadis ini juga memberikan faedah rumah tangga kepada kita bahwa di antara sebab-sebab yang mendorong seorang istri sering berprasangka jelek kepada suaminya dan sebab-sebab yang biasa atau sering terjadinya pertengkaran di antara suami istri yang paling berperan adalah syaitan. Ingat, perhatikan. Ibu-ibu, perhatikan. Jangan kira kalau kita bertengkar dengan suami, syaitan itu duduk. Syaitan itu tidur. Syaitan itu lari. Tidak. Syaitan tidak lari kalau kita bertengkar. Dia malah berada di sisi kanan dan kiri kita. Iya, Tuhan. Iya, ayo nih. Dia akan berdiri di suaminya. Ya. Kremi, kremi. Sudah, kremi. Dia akan berdiri di istrinya. Hulu nih, hulu nih, hulu. Iya. Maka itu Rasul mengatakan apa? Aku deja'aki syaitan. Apakah telah datang kepada kamu apa? Syaitan kamu. Menunjukkan bahwa sungguhnya syaitan itu paling benci. Ya, jika rumah tangga itu harmonis. Rumah tangga itu baik. Jadi syaitan paling benci. Maka itu penyebab pertama, yang paling berperan itu syaitan. Ya, syaitan itu paling berperan ketika seorang punya masalah dalam rumah tangga itu. Coba perhatikan itu. Syaitan itu akan membisikkan. Ya sudah nih, kremi banyak di wanita lain. Sudah nih. Ini saja, sudah nih begini. Ya. Maka kita langsung katakan, kodeja aki syaitan. Apa telah datang kepada syaitan? Ini memberikan solusi kepada kita, ibu-ibu. Ya. Ya. Bahwa pertengkaran, perang dunia dalam rumah tangga ini tercelah. Tidak baik, ibu-ibu. Ya. Kalau kita terus ribut-ribut dalam rumah tangga, didengar oleh anak-anak, didengar oleh tetangga, ada apa ini? Kok perang dunia terus? Sudah perang dunia, kok masih perang dunia? Ya, piring dilempar, gelas piring habis, tempat piring yang dilempar. Subhanallah, nggak bagus. Karena di situ syaitan semua yang bergerak, syaitan semua yang berperan ketika seorang bertengkar dalam rumah tangga. Kemudian dalam hadis ini juga memberikan faedah pada kita. Pada kalimat Aisyah berkata, ya, Aisyah mengatakan, wa mali la yugori misli ala misli. Ketika Rasulullah marah terhadap Aisyah, ya, ketika Aisyah mengikuti, mencurigai Rasulullah, jangan-jangan Rasulullah begini, maka Rasulullah marah. Akhirnya, apakah kamu cemburu? Kamu cemburu ya? Rasulullah marah pada Aisyah. Apakah kamu cemburu? Maka Aisyah berkata, apa kata Aisyah? Apakah ada wanita, ya, yang tidak cemburu ya terhadap laki-laki yang semisal dengan kamu. Ini dijelaskan para ulama, ini faedah penting bagi seorang wanita. Perhatikan para istri, faedah penting ini. Ketika suami kamu lagi marah terhadap kamu, ketika suami kamu lagi memarahi kamu, dalam agama kita, dalam hadis ini, hendaknya seorang istri memalingkan. Dia mendinginkan suaminya, bukan memanas-manasi. Itu kaidah dalam ini. Ketika Rasulullah marah, apakah kamu cemburu? Apa kata Aisyah? Wanita, siapa yang tidak cemburu terhadap laki-laki semisal kamu? Benar tidak? Solusi tidak? Ya, ini solusi dalam rumah tangga. Ya, ketika seorang suami lagi marah mau makan, tidak ada makanan, dia marah isinya, kamu harus cari kesenangan, palingkan. Ini suamiku, masya Allah, wajahmu seperti rembulan. Suaminya lagi lapar, mana makanan? Saya laparin, tidak ada makanan, mana makanannya? Ini suamiku, wajahmu seperti rembulan, dipalingkan supaya dia tenang, ya, supaya dia tenang. Oh iya iya, masya Allah. Itu kaedah dalam rumah tangga. Itu dijelaskan para ulama. Ketika suami lagi api, istri larut apa? Air. Ketika istri lagi api, suami harus apa? Air. Jangan suami marah, istri juga marah. Jangan suami api, istri juga apa? Itu salah. Ketika Rasulullah marah kepada Aisyah, kamu cemburu ya? Kamu ikuti saya. Kata Aisyah, wanita siapa yang tidak cemburu seperti kamu? Begitu juga, ya? Ketika suami menghadap istrinya lagi capek mengurus anak-anak, lagi capek mencuci, lagi capek masak, ya jenuh, marah-marah dengan suami, suami tenang. Ya? Kalau istri lagi marah-marah, suami tenang. Masya Allah, engkau bagikan bidadari. Masya Allah, semakin marah kayak bidadari walaupun turun dari pohon kelapa. Dihibur, saya dihibur. Begitu cara solusi, jangan marah. Ini tidak akan ada solusi. Ingat selalu, keretakan rumah tangga, hancurnya rumah tangga karena apa? Kesalahpahaman yang sedikit asal, yang dibesar-besarkan, dan peran setan. Jadi berperan sekali itu, semua karena kesalahpahaman. Ya? Kan aib dan terserah bapak-bapak dan ibu-ibu kalau kita kere hanya masalah atau isi. Ya? Seorang istri menelpon, kak, mau sekali kak makan terambulan yang keju nah dengan coklat campur dua porsi, lapar kak ini kak. Iya iya deh, insya Allah saya berikan ke tiga porsi, bukan dua porsi, tiga. Malam itu kalau suaminya, cuma suaminya menghayal. Kalau isi dia beli. Suami istrinya pesan dua porsi, dari janji lagi tiga porsi. Rambulan lagi, keju dengan coklat. Sampai di rumah, kalau isi yang dibawa. Sudah. Istri marah, minta hulu. Laki-laki apa kamu? Laki-laki buaya, gara-gara tu isi, subhanallah. Pulangkan saya ke rumah orang tua saya, gara-gara tu isi. Minta cerai gara-gara itu isi karena kesalahpahaman. Maka itu diperbaiki betul telinga para suami kalau istri memesan, jangan sampai salah. Diperbaiki betul posisi telinga. Karena saya ingatkan, istri itu rawan, rawan tersinggungnya dan cepat marah. Hati-hati betul dipasang telinga. Ya? Ditutup semua hal-hal yang bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam rumah tangga. Ya. Kemudian jadi intinya, bapak-bapak, kalau istri kita lagi marah, kita tenang. Ya, kita tenang, tenang. Lagi marah kita hibur dia, kita senyum saja, santai, santai saja. Ya, kalau bapak lagi, suami lagi marah, banyak pekerjaan, banyak utang, pusing, tenang saja, tenang istri, tenang, hibur, tenang. Ya, pokoknya hibur, berikan dia hiburan, ya, seperti itu. Ya, ada pernah yang bertanya kepada saya, Ustaz, suami dilarang memukul istri, bagaimana kalau istri yang pukul suami? suami dilarang memukul istri. Tidak boleh. Bagaimanapun kondisi dan daruratnya, suami tidak boleh memukul istri. Kecuali memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat. Ada yang tanya, bagaimana kalau kita dipukul istri? Boleh tidak kita pukul kembali? Jawabannya, tidak boleh. Kalau istri yang memukul kamu, kamu ambil jurus langkah 1000 lari. Dan kamu pukul, tidak boleh. Dalam syariat tidak boleh. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan bagi seorang suami memukul istrinya. Walaupun kamu dipukul oleh istri. Dalam syariat. Karena memperbesar suatu masalah, terjadinya keretakan dalam rumah tangga itu karena masalah-masalah yang tidak dipahami. Ya, karena adanya kesalahpahaman. Ya. Ini beberapa masalah-masalah, faedah-faedah. Kemudian kita masuk pada kisah berikutnya. Ya, mudah-mudahan kita pulang, kita berangan-angan ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga kita. Ya. Yang jelas intinya, suami kalau menjadikan istrinya seperti Aisyah, jadikan dulu diri kamu seperti Rasulullah. Kalau istri ingin menjadikan suaminya seperti Rasulullah, jadikan diri kamu dulu seperti Aisyah. Kemudian berikutnya, Hadis riwayat Imam Al-Bukhari Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qol kana an-nabi inda ba'di nisa'ihi fa'arsalat ihda ummahatil mu'minin bisuhfatin fiha ta'amun. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas tentang kisah rumah tangga Rasulullah bersama Aisyah, bahwa Nabi berada di giliran Aisyah. Sebutkan dia berada di rumah Aisyah, gilirannya Aisyah. Fa'arsalat ihda ummahatil mu'minin bisuhfatin fiha ta'am. Tiba-tiba datang seorang pembantu yang membawakan makanan untuk Rasulullah dari istri lain. Disebutkan istrinya siapa? Ummu Salamah. Kira-kira apa yang terjadi? Giliran saya tuh kirim-kirim makanan ya. Dalam pikiran Aisyah. Ya? Ini menunjukkan bahwa tabiat wanita itu memang tukang cemburu. Tidak ada itu. Ya? Aisyah saja wanita yang mulia tidak lepas dari yang namanya kecemburuan. Maka itu suami tutup semua pintu-pintu, jangan sampai istri kita cemburu. Karena itu adalah penyakit lama mereka. Penyakit yang seringkali kambuh dan sulit diobati. Sudah diobati kambuh lagi. Diobati kambuh lagi. Itu penyakit kecemburuan. Ya, dia penyakit yang datang-datangan terus. Maka itu suami jangan melakukan hal-hal yang bisa munculnya penyakit ini. Karena ini penyakit yang rawan pada wanita, suka cemburu. Kesalahan terjadi, muncul problem. Rasulullah berada di rumah Aisyah, di gilirannya siapa? Aisyah. Dan kita tahu ya, Aisyah itu wanita yang paling cemburu, sangat cemburu. Disebabkan kenapa? Usianya yang masih sangat muda. Usianya yang masih sangat belia, masih muda sekali. Umur 6 tahun dinikahi Rasulullah. Nanti bersama Rasulullah ketika umur 9 tahun. Ya? Rasulullah saya meninggal, dia masih berumur 19 tahun. Lihat mudanya. Rasulullah meninggal, dia masih berumur 19 tahun. Jadi wajar ya, cemburuan itu muncul. Rasulullah berada di rumah Aisyah. Giliran Aisyah. Tiba-tiba ada istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah mengirimkan makanan kepada siapa? Rasulullah. Padahal bukan gilirannya. Dibawa oleh pembantu. Datang pembantu ini membawa makanan. Aisyah menyaksikan. Maka Aisyah pun berdiri. Ya. Dia pun membungkus tangannya yang berisi batu. Dia bungkus tangannya yang berisi batu dengan kain. Coba lihat. Lihat ya, cemburuan. Dimaklumi ya. Ya, namanya juga masih belia sekali ya. Dia membawa batu yang dia bungkus dengan kain. Dia tutup. Dia dekati pembantu, dia pukul piring itu pecah. Seakan-akan gambaran pembantu yang memecahkan. Tapi Rasulullah lihat. Lihat ya, subhanallah. Ini masalah besar ini. Apa nanti kata Ummu Salamah? Mana piring saya kok pecah? kok saya kirimkan makanan kok dibuang? Ini kan masalah ini. Karena Ummu Salamah mengirimkan makanan kepada Rasulullah di rumah Ais. Apa masalah besar ini? Kok makanan dibuang? Kok piring pecah? Ada apa ini? Mungkin Ummu Salamah akan marah. Kenapa ini Aisyah? Kenapa? Nah, lihat. Bagaimana menyelesaikan rumah tangga itu dengan akal dingin. Otak dingin itu. Semua dengan otak yang dingin. Akal sehat semuanya. Jangan sedikit dikira, jangan sedikit dikira. Itu Aisyah. Maka Aisyah memegang batu. Dia bungkus tangannya. Dia pukul piring pembantu. Jatuh retak, makanan terhambur. Disaksikan oleh Rasulullah. Maka kata sofa. Fangfalakat. Subhanallah. Fasakatat sofa, fangfalakat. Piring pecah, makanan terhambur. Kalau bapak-bapak menghadapi problem begini, kira-kira bagaimana? Bagaimana menyelesaikan? Makanan terbuang, piring pecah. Apa yang dikatakan nanti kepada Ummu Salamah? Dan Rasulullah melihat, ini perbuatan Aisyah, bukan perbuatan pembantu. Nampak batu kamu? Kamu yang pukul dari atas. Nampak, nampak. Lihat. Sosok seorang suami dalam menghadapi kesalahan istri. Sosok seorang suami ketika memecahkan dan menyelesaikan sebuah masalah dalam rumah tangga. Fajama'an Nabi. Nabi tidak banyak bicara. Ingat itu para suami. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, jangan terlalu banyak bicara. Jangan terlalu banyak bicara. Karena yang kau menghadapi siapa? Kurang akal dan kurang agamanya. Ya, ketika Aisyah lagi panas-panasnya cemburu memecahkan piring, jatuh makanannya, Nabi tidak marah Aisyah. Ya. Nabi tenang. Fajama'an Nabi. Nabi yang mengumpulkan pecahan piring. Coba ya. Nabi tidak bicara. Nabi kumpulkan pecahan-pecahan piring. Nabi ambil makanan itu, dipindahkan di piring yang lain. Nabi ambil piring dan menggantikan piring Ummu Salamah. Dan berkata, garat ummu, ibu kalian lagi cemburu. Itu saya kalimatnya, selesai. Ibu kalian lagi cemburu. Ya pembantuku, ini bawa kembali makanan tersebut, bawa kembali piring itu kepada Ummu Salamah. Jangan kamu ceritakan tentang kasus ini. Coba lihat akal dinginmu dalam perbuatan. Subhanallah, begitu indahnya rumah tangga Rasulullah bersama Aisyah. Maka itu sebenarnya sulit ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ingin menjadi Aisyah, sedangkan suami ibu-ibu tidak mau menjadi seperti Rasulullah, itu sulit. Hal ini memang ada perbaikan rumah tangga itu kedua-duanya. Sulit. Kalau yang satu baik, yang satu tidak. Itu sulit. Karena mereka harus saling menopang, saling memperbaiki. Kalau kita ingin istri kita seperti Fatimah bintu Rasulullah, harus suami jadi apa? Seperti siapa? Ali bin Abi Thalib. Seperti kewataknya. Yes. Kemudian dalam kisah ini, dalam riwayat Imam Bukhari, kita akan mengambil beberapa faedah dalam rumah tangga. Ya, faedah dalam rumah tangga bahwa hendaknya seorang suami menutup sekecil apapun berbagai macam masalah-masalah dalam rumah tangganya. Jangan diperbesar. Dia menutup sekecil apapun. Bahaya ini, Ummu Salamah akan bertengkar dengan Aisyah. Ummu Salamah akan marah. Kenapa makanannya dibuang? Kenapa piringnya pecah? Dia menyelesaikan masalah itu. Ya, inilah peran seorang suami, ya, di dalam menyelesaikan sebuah masalah dalam rumah tangganya. Kemudian dalam kisah ini juga memberikan pelajaran bagi kita, ya, di dalam berumah tangga bahwa tidak ada ya para suami, dengarkan, tidak ada cara memperbaiki wanita yang kurang bagus akhlaknya, baik suka cemburu, suka marah, suka menuntut, suka ini, suka ini, tidak ada cara memperbaiki wanita yang mempunyai sifat yang jelek kecuali dengan kelemah lembutan, karena itulah yang mencocoki fitrahnya. Ingat, saya ulangi, tidak ada senjata obat penawar untuk memperbaiki wanita yang melakukan kesalahan kecuali dengan kelemah lembutan, karena itulah yang mencocoki fitrahnya. Itu maksudnya. Maka itu seorang wanita dilarang menikah dengan seorang suami yang suka memukul, karena itu tidak mencocoki fitrahnya. Jangan kau menikah dengan seorang suami petinju yang suka meninju kamu, memukul kamu, karena tidak mencocoki fitrah kamu. Kau minta hulu, kau minta cerai. Kalau tidak mencocoki fitrah kamu, kata Rasul, tidak cocok dengan fitrah kamu. Hulu lebih bagus bagi kamu, gugatan cerai lebih bagus kamu. Kalau tidak mencocoki fitrah kamu, walaupun kau melakukan kesalahan, pukulan tidak cocok bagi kamu, bukan obat bagi kamu. Tidak mencocoki, bukan mencocoki obat bagi wanita. Tidak ada. Rasulullah melarang menikah dengan seorang suami yang kikir, karena tidak mencocoki fikir wanita. Ya, maka memahami fikir-fikir wanita atau biat wanita itu penting sekali di dalam rumah tangga, supaya kita bisa mengenal istri kita. Siapa istri kita? Ya, karena istri kita itu bukan kita. Ya, bukan kita kan? Beda kita, penciptaan kita beda dengan mereka. Ya, bentuk mereka itu beda dengan kita. Maka itu memahami tabiat mereka itu sangat sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Kemudian dalam hadis ini juga, ya, memberikan faedah kepada kita bahwa sifat aib dan tercela jika seorang suami itu suka marah, tercela, tidak bagus. Ini kalau antum hadapi seperti ini sudah mungkin marah nih, ini tidak marah. Kalau antum sudah, ya, makanan saya tidak ada garamnya, marah. Terlambat masak, marah. Ya begini, marah. Ini piring pecah, makanan terhambur, terlihat Aisyah memukul dengan batu piring tersebut, Nabi tidak marah. Nabi malah yang memukul piring tersebut. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga memberikan faedah kepada kita cintanya Rasulullah kepada istrinya. Antum tahu para suami? Tahu tidak? Suami itu kalau mau pergi sholat, dia cium istrinya. Coba perhatikan. Coba. Perhatikan. Nabi kalau mau pergi sholat, dia cium istrinya. Coba perhatikan. Coba renungi. Aisyah ditanya, apa sih yang dilakukan Rasulullah kalau di rumah? Kalau di rumah kan kamu sudah banyak, tolong kabarkan apa yang dilakukan Rasulullah ketika di rumah. Kata Aisyah, Rasulullah itu kalau di rumah, dia melakukan apa yang dilakukan para wanita. Masa? Membantu istri. Subhanallah. Rasulullah ketika ditanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumah? Apa? Kata Rasulullah biasa, kata Aisyah, Rasulullah biasa mengadain roti, tepung, mengangkat air, membantu kami. Kalau istri kita tanya, apa yang dilakukan bapaknya? Tidur. Subhanallah. Nonton. Rasulullah lihat wataknya. Ya. Kecintaannya terhadap istrinya itu sangat besar. Ya. Dia tidak suka memarahi istrinya. Ya. Tidak suka membuat istrinya tersinggung. Ya. Segalanya lah. Subhanallah. Ya. Kalau ditanya siapa wanita yang paling kamu cintai, Aisyah, ya, coba pikirkan ya, saya tanya sekarang. Rasulullah, Khadijah telah meninggal, Nabi istrinya bertambah terus, tambah Sauda, tambah Aisyah, tambah Hafsah, tambah Zainab. Terus bertambah terus. Masih dia ingat menyebut Khadijah. Pada lamanya nih menikah. Sudah ada yang penggantinya Aisyah. Yang jauh sekali umurnya dengan Khadijah. Masih saja menyebutkan Khadijah. Masih mengenang Khadijah, padahal sudah mati. Sudah banyak penggantinya, tapi mengenang Khadijah. Ini menunjukkan subhanallah, ya, begitu cintanya Rasulullah kepada istrinya, ya, begitu cintanya Rasulullah kepada istrinya. Kemudian dalam kisah ini juga memberikan faedah kepada kita, ya, apa yang dilakukan Aisyah ini bukan sebagai bentuk aib dan celaan. Selalu ingat, ya, selalu kita perhatikan para suami. Jika suami kita cemburu, ketika istri kita cemburu, ketika istri kita sering menanyakan kita, semua bangun berada di atas, oh ini karena cinta terhadap saya, ya, itu karena cinta terhadap saya, ya. Apa yang dilakukan oleh Aisyah memecahkan piring yang dibawa oleh pembantu itu semua dibangun di siapa? Cintanya dia terhadap siapa? Rasulullah. Tidak mau ada yang kirim-kirim makanan kalau gilirannya, tidak mau, pokoknya tidak mau, saya miliki semuanya kalau giliran saya. Itu Aisyah. Faedahnya dalam hadis ini bahwa tabiat wanita, kalau dia tabiat wanita, kalau dia sudah menikah, itu tertanamkan dalam dirinya sangat cinta terhadap suaminya. Bukan dua. Perhatikan bapak-bapak. Perhatikan. Saya sebutkan ini. Bukan para ulama. Itu wanita. Kalau dia sudah bersuami, dia tidak macam-macam itu mencari yang lain. Dia tidak menoleh, membayangkan, memikirkan yang lain, kecuali suaminya. Di hatinya itu kalau kita bisa belah dia, lovenya itu hanya suaminya, tidak ada yang lain. Ya, ini tabiat wanita. Maklumilah, perhatikan para suami, jangan macam-macam. Istri kita itu subhanallah, ketika dia sering menanyakan kepada tentang kita, kok lambat pulang, kok begini, itu karena cintanya dia kepada kita. Maka dia bilang, bahwa itu istri, kalau sudah menikah, itu betul-betul suaminya dalam hatinya seorang diri, dia suami saya. Beda laki-laki, kalau laki-laki banyak sekali. Banyak itu di hatinya. Banyak yang dia pikir, banyak yang dia tole, banyak yang dia tertarik. Banyak sekali. Beda sekali dengan wanita. Wanita itu subhanallah, setia sehidup semati. Suamiku. Kalau laki-laki subhanallah, banyak sekali yang dia pikir. Banyak. Ya, itulah laki-laki, para ibu ya, saya nasihatkan, itulah laki-laki. Laki-laki itu penuh dengan likaliku, yang suka membuat hati istri luka-luka. Tapi tetap juga laku. Suami itu kakak semua. Laki-laki, likaliku, luka-luka, tapi laku. Itulah laki-laki tabiatnya, suka menyakiti para wanita, ya. Pada subhanallah, kalau kita bisa singkap hati istri kita, subhanallah, ya, itu tidak main-main itu, kecintaannya itu subhanallah. Masih ingat kita tentang kisah Hamna bintu Jahsy, ya? Hamna ini orang yang paling bersedih dalam perang Uhud. Rasulullah datang, ya Hamna, paman kamu meninggal, innalillah wa inna ilaihi, hante, anak kamu meninggal, innalillah wa inna ilaihi. Saudara kau meninggal, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Teriak. Suami kau meninggal, aduh peperangan. Tak tahan dia ketika suami meninggal. Suami mau dia, memang tak bisa dia. Tak bisa tu, beda tu. Saudara, bapak, anak, suami. Tak main-main itu posisi. Maka tu sadarlah para suami, sadar betul, pahami istri kamu. Ya, pahami betul ya, dia sangat sayang terhadap kamu, sangat cinta terhadap kamu. Jika dia melakukan hal-hal sekecil apapun, berprasangka baiklah, itu semua dibangun di atas apa? Jawab, kecintaan, ya. Dibangun di atas kecintaan. Kemudian berikutnya, ya, subhanallah, rumah tangga Rasulullah, ya, begitu indahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, ya. Ataitun Nabi, saya mendatangi Nabi bi khaziratin qad tabahatha lahu. Faqul li Sauda wan Nabi baini wa baina. Quli. Kata Aisyah, saya mendatangi Nabi dan saya membawa azirah, sebuah adonan roti. Ya, betul. Yang berada padanya adonan-adonan sudah teradun semuanya. Saya mendatangi siapa? Rasulullah. Membawa adonan roti. Fakultu li Sauda, maka saya berkata kepada Sauda, wan Nabi baini wa bainaha, dan Nabi berada di sisi saya dan berada di mana? Sisi siapa? Sauda. Siapa yang bawa makanan? Jawab. Saya yang bawa makanan. Aisyah. Apa yang bawa? Adonan roti, makanan. Maka Aisyah berkata kepada Sauda, kuli, makan Sauda, makan. Sahabat. Tapi Sauda enggan mau makan. Saya enggak tahu kenapa si Sauda ini enggan mau makan. Mungkin enggak enak, mungkin ini. Pada ada Rasulullah di situ. Sauda enggak mau. Lihat ya. Sifat kekanak-kanakannya Aisyah. Betul-betul kekanak-kanakan. Ya, cepat sekali emosi. Orang enggak mau makan dikatakan, la ta'kulinna aw la atakhanna wajhak. Kamu makan kue saya atau saya tempelkan kue ini di wajah kamu. Subhanallah, sadis betul si Aisyah ini. Ya, pada ada rasa itu. Wajar ya, wajar itu Aisyah. Masih muda sekali belia, namanya juga masih belia sekali. Bayangkan 6 tahun dinikahi Rasulullah. 9 tahun baru bersama. Dia meninggal umur 19 tahun. Rasul meninggal umur 19 tahun. Jadi memang rawan sekali, 14 itu rawan sekali di situ. Tidak mau dimakan kuenya, dia katakan, kalau kamu tidak makan, saya tempelkan ini. Kue ini di wajah kamu. Ada rasa itu, tapi diam. Nabi tidak diam. Lihat. Tetap sahabat. Sauda pun tetap tidak mau. Fawadu'at yadaya fil khuzaira. Maka rupanya Aisyah sungguh-sungguh. Dia meletakkan tangannya di adonan tersebut. Dia garuk. Fatolabat wajaha. Dia tempelkan di wajah Sauda. Nabi tetap diam. Paling kesalahan besar tidak? Kesungguhan besar tidak ini? Kesalahan besar tidak Aisyah? Nabi tetap diam. Melihat tingkahnya si Aisyah. Nabi tidak marah. Pak ini kan sudah melampaui batas ini. Orang tidak mau makan kok ditempelkan makanan. Ditempelkan wajah. Fadahikan Nabi. Nabi hanya tertawa. Nabi tertawa. Fadahikan Nabi. Fawadu'a biyadihi laha wa qala laha adhi wajaha. Maka Nabi pun tertawa. Maka Nabi pun meletakkan tangannya ya di tangan Sauda. Ya, di tangan Sauda. Kemudian Nabi mengatakan qala laha ya Sauda adkhil wajah. Tempelkan juga adonan ini ke wajah Aisyah. Ya, balas dendam pun tempelkan. Saling tempel-tempel, lihat. Subhanallah, indahnya rumah tangga. Silakan tempel-tempel, lihat ya. Maka Nabi mengatakan kuma faghsala wujuhakuma. Kalian berdiri, ayo cuci wajah kalian. Selesai. Coba cerdasnya Rasulullah menyelesaikan rumah tangga. Benar tidak? Cerdas betul. Padahal jelas kalau saya tanya semua sidang jamaah, siapa yang salah? Aisyah. Kenapa Rasulullah tidak memarahi Aisyah? Kenapa Rasulullah tidak menegur Aisyah? Ya, lihat sifat dinginnya Rasulullah yang menyelesaikan masalah. Ya, bagaimana dia menjadikan Sauda tidak marah? Benar tidak? Menjadikan Sauda tersenyum. Menjadikan rumah tangga tidak jadi pecah. Dengan taktik seperti ini. Itulah begitulah rumah tangga. Jangan diperbesar ibu-ibu. Kalau ada masalah sedikit jangan diperbesar, santai saja. Kalau bapak lagi marah-marah, puji dia. Masya Allah, bapak gagah sekali, gagah atau pak. Santai, santai. pokoknya lakukan hal yang baik, jangan cuma marah, pokoknya puji dia. Ya, kalau ibu lagi marah, puji dia, masya Allah begini. Tapi dengan dingin semuanya. Dan ingat, semua rumah tangga itu bermula dari kesalahpahaman yang sedikit. Ya, sikapi dengan tenang. Dalam hadis ini memberikan faedah rumah tangga kepada kita, ya, bahwa bagaimana posisi seorang suami, ya, menutup, lagi-lagi menutup segala pintu-pintu, jangan sampai timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga. Dia menutup sedikit apapun. Jelas Aisyah salah. Tapi Nabi tidak mau marahi. Dia tidak mau marahi. Disebutkan hikmahnya, kenapa Rasulullah tidak memarahi Aisyah? Ini memberikan ilmu kepada kita. Ya, tidak bagus memarahi istri di hadapan orang. Aisyah melakukan kesalahan besar tidak? Tapi ada sapah saudara, maka Rasulullah tidak memarahi Aisyah. Karena tidak bagus. Para suami tidak bagus kalau istri kita melakukan kesalahan, kita marahi di hadapan anak-anak. Itu salah dalam mendidik. Salah. Kalau istri melakukan kesalahan, dimarahi di depan tetangga. Istri melakukan kesalahan, dimarahi di depan mertua. Istri melakukan kesalahan, dimarahi di depan orang tua. Itu salah. Hendaknya kita bicara dengan empat mata. Ya, itu faedah dalam rumah tangga. Karena memang masalah rumah tangga itu masalah yang jangan diperluas kepada orang lain. Dia sesuatu yang disembunyikan, disampaikan bagi orang yang mau menyelesaikan. Ya, yang mau menyelesaikan. Maka itu salah, saya tegur tadi, salah kalau ibu-ibu curhatnya masalah rumah tangganya itu melalui WA, buat grup-grup WA masalah rumah tangga itu salah. Itu salah besar. Ya, dia harus curhatnya WA-nya ke para ustaz. Orang ustaz yang menyelesaikan masalah. Semua orang tidak tahu, jangan di grup. Kalau grup tahu semua orang. Ya, itu salah. Ya, salah dalam berkaitan dengan masalah rumah tangga. Kemudian dalam hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa butuhnya adanya ketenangan dan refreshing dalam rumah tangga. Ya, butuh ditenangkan. Mungkin Aisyah butuh dihibur, Sauda butuh dihibur. Maka itu wajar kalau Rasulullah mengambil tangan Sauda dan menempelkan juga di wajah Aisyah. Ya, supaya mereka terhibur, senang, ya, dan semisalnya. Ya, subhanallah, begitu Allahu Akbar. Begitu indahnya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya lagi. Masih banyak sekali ini, masyaallah. An Surai bin Hani qalat. Raqibat Aisyah ba'iran. Suatu ketika Aisyah menaiki unta. Fakana fihi su'ubatan. Tiba-tiba unta ini banyak bergerak. Kusulukan si Aisyah menaiki unta. Berat. Faja'alat taraddah. Maka Aisyah pun mengomel. Mengomel-ngomel dia. Mengomel, pokoknya mengomel. Ya, karena tidak bisa naik di unta, mengomel. Lalu juga masih belia sekali. Kalau kita baca hadis-hadis tentang Aisyah, betul-betul lucu. Betul-betul lucu sekali. Kalau kita mungkin menghadapi istri seperti ini, ya, kita tidak bisa tahan lagi, tidak bisa sabar. Tapi subhanallah, Rasulullah memberikan pelajaran betul kepada kita. Hikmah, Rasulullah menikahi Aisyah itu hikmah bagi kita. Bagaimana menghadapi istri yang kekanak-kanakan. Bagaimana menghadapi istri yang suka, apa namanya, cemberut. Bagaimana menghadapi istri yang suka mojok. Bagaimana menghadapi istri yang suka cemberut. Banyak sekali pelajaran di sini kita bisa ambil. Yang suka cemberut, di sini semuanya pelajarannya. Itulah hikmahnya Allah menjadikan menikahnya Rasul dengan Aisyah, sebab ada pelajaran-pelajaran bagi kita menghadapi wanita-wanita yang seperti ini. Yang suka membuat kesal, yang suka membuat pusing. Tapi dengan dingin, lihat. Unta, tidak bisa naik unta, marah, mengomel. Maka Nabi mengatakan, alaiki birrizki, pelan-pelan Aisyah, pelan. Pelan-pelan, lemah lembut, kalau mau naik unta itu lemah lembut, jangan dipaksa. Mana kau bisa naik unta kalau kau paksa? Fa inna rizqa la yakunu bi syai'in illa zana, wa la yanzi'uhu min syai'in illa syana. Atas kamu ya Aisyah berlemah lembut. karena tidak ada lemah lembut itu pada sesuatu kecuali sesuatu itu menjadi indah. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi jelek. Ingat, rumah tangga itu menjadi indah ketika lemah lembut. Rumah tangga itu menjadi indah ketika seorang suami suka mengucapkan kalimat-kalimat yang romantis terhadap istrinya. Sayang, kekasih, cintaku. Ya, itu adalah arif kelemah lembutan. Ya, seorang istri ya mengucapkan kalimat-kalimat romantis, kakak, ya abang, pangeran, ya belahan jiwaku, eh subhanallah. Kalimat-kalimat yang indah itu namanya rif. Karena tidak ada kelemah lembutan pada sesuatu itu kecuali sesuatu itu akan menjadi indah, khususnya dalam apa? Rumah tangga ya. Lemah lembut ya. Sebenarnya rumah tangga itu biasa hancur karena sebenarnya hilangnya kelemah lembutan, hilangnya kesabaran, ya, tidak diselesaikan dengan sesuatu yang dingin. Di lemah lembuti, ya, penuh dengan kelemah lembutan, ya, dalam menyelesaikan berbagai macam masalah-masalah rumah tangga. Sekarang berikutnya lagi, perhatikan ibu, subhanallah, ya, rumah tangga Rasulullah bersama Aisyah, ya, bab khusus bab. Bagaimana menyikapi istri yang masih kekanak-kanakan? Ini dibuat bab dalam hadis ini. Bagaimana menyikapi istri yang suka memboneka? Yang suka memboneka. Bagaimana menyikapi istri yang masih kekanak-kanakan? Kalau mau tidur nggak bisa tidur, kalau tidak dikasih tidur. Subhanallah. Bagaimana menyikapi istri yang masih kanak-kanakan dalam rumah tangga? Ah, ini babnya ini di sini. Ini dialami oleh Rasulullah. Coba lihat, perhatikan. Menyikapi, ya, disebutkan. An Aisyah berkisah. Kayak bersama itu dengan itu ya, Aisyah masih kanak-kanakan, suka membuat Rasulullah apa namanya pusing dengan kekanak-kanakan. Tapi Aisyah adalah wanita yang apa? Paling dicintai oleh Rasulullah. Ya, subhanallah. Karena apanya? Jawab, karena apanya? Apa yang membuat Aisyah lebih unggul dibanding istri lain? Padahal tukang cemburu, tukang marah. Karena ilmunya. Itu dia sebenarnya. Dia mengalahkan yang lain karena ilmunya. Itu sosoknya, ilmu. Dia yang paling berilmu di antara istri Rasul. Dia nomor satu. Ya kan tidak apa-apa kalau istri kacang yang cemburu, yang penting berilmu. Nah itu dia. Ilmunya yang saya. Ya. Akhirnya contohnya. Kata Aisyah, Qadima Rasulullah min ghuswat Tabuk aw Khaybar. Suatu ketika Rasulullah datang mendatangiku pada perang Tabuk atau perang Khaybar. Dia mendatangi. Kan Rasulullah kan capek pulang di rumah. Masuk di kamar Aisyah. Tersingkaplah siapa Aisyah. Rupanya kalau tidak ada suami begini ya. Tersingkap. Apa yang tersingkap? Fahabbatirri. Tiba-tiba angin berhembus. Pada Aisyah sudah putus. Jangan sampai dilihat Rasulullah. Jangan sampai diketahui Rasulullah. Jangan sampai terbuka tentang siapa saya kalau tidak ada Rasulullah. Rupanya angin menyingkap Aisyah. Nabi masuk. Datang angin menyingkap. Fakasyafat nahiyat istir. Angin ini datang menyingkap tirai yang menutup banati Aisyah, seluruh boneka-boneka Aisyah. Nah, tersingkap. Tersingkaplah angin menerbangkan tirai tersebut, nampak banati Aisyah luat. Boneka-boneka Aisyah, ya, yang Rasulullah, yang Aisyah suka bermain ketika Rasulullah tidak ada. Bayangkan istri suka bermain boneka. Subhanallah. Bagaimana menyikapi ini seperti ini? Kalau antum mungkin sudah marah. Ya, tidak ada makanan saya di rumah, marah. Ya. Ini didapati di rumah punya boneka. Istri lagi. Lihat sikap tenangnya Rasulullah. Nabi mengatakan, mahada ya Aisyah. Apa ini? Apa ini Aisyah? Apa ini? Aisyah dengan takut mengatakan, banati, bonekah-bonekahku, bonekah-bonekahku. Ketika Rasulullah melihat kepada boneka-boneka ini, ada sesuatu, satu boneka yang aneh di antara boneka-boneka itu. Lihat, Nabi tidak marah ya. Ya. Ini perhatikan suami. Jangan kiri-kiri kalau masuk dapur berantakan piring, marah. Ya, masuk kamar berantakan, marah. Tidak bagus sih rumah tangga marah-marah terus, tidak bagus. Kalau kamu bisa lakukan, lakukan saja. Karena perempuan itu banyak pekerjaannya. Ya, lihat Rasulullah. Nabi melihat ada yang aneh pada boneka-boneka Aisyah. Wara'a bainahunna farasan lahu janahan min riqaq. Di antara boneka-boneka Aisyah ada yang ganjil, yaitu boneka yang berbentuk kuda yang mempunyai dua sayap dari sarung. Ini Rasulullah aneh. Ya, Rasul anggap aneh boneka ini. Maka Rasul berkatakan, "Hadzal ladzi ara wasatuhunna." Apa itu, ya Aisyah? Apa itu yang boneka yang berada di tengah di antara boneka-boneka yang lain? Pembuang takutin Aisyah, jangan sampai dibuang, jangan sampai ini, jangan sampai ini. Mungkin boneka yang paling saya sayangi. Kata Aisyah, farasun, itu kuda ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kuda? Lihat ya, sesuatu suami, menghibur, bukan memarahi. Mahadul ladhi alai, kuda? Apa yang ada di samping kanan dan kirinya? Kuda? Kok begini? Kata Aisyah, oh itu yang di samping kanan dan kirinya janahan, itu sayap. Nabi mengatakan, farasun lahu janahan. Apakah kuda itu mempunyai dua sayap? Kata Rasulullah, lihat, menghibur, bukan memarahi. Jadi kalau ada istri melakukan suatu hal yang kurang beres, bukan memarahi. Sikap dengan tenang semuanya. Berprasangka baik. Apakah ada kuda yang mempunyai dua sayap? Maka Aisyah mengatakan, amal sami, apakah kamu tidak mendengar Anna Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman itu mempunyai khailan, mempunyai kuda yang mempunyai dua sayap, mempunyai sayap. Maka dengan ucapan Aisyah ini, fadohikan Nabi, maka Nabi pun tertawa. Ada masalah? Ada pertengkaran? Jawab, ada pertengkaran tidak? Tidak ada, karena diselesaikan dengan cara yang baik. Semua begitu di rumah tangga. Kalau diselesaikan dengan cara yang baik, yang tenang, ya, jangan suka melapor ke ibu, jangan suka melapor ke orang tua, jangan suka melapor ke tetangga, baik itu rumah tangga. Jangan suka curhat-curhat ke tempat-tempat yang tidak sepantasnya untuk curhat. Datang ke orang alim yang bisa menyelesaikan suatu masalah. Ya, seperti itu. Ini masih banyak sekali lagi, subhanallah. Ya, contoh lain lagi. Lagi-lagi Aisyah, suatu ketika Aisyah didatangi oleh sekelompok orang Yahudi. Dahala rohun minal Yahud, datang sekelompok orang Yahudi kepada Rasulullah. Dia pun berkata, assalamu alaikum. Dia hilangkan apanya? Lamnya. Kurang aja nih itu orang Yahudi. Dia katakan, assalamu alaikum. Soalnya sam, sam itu artinya kematian. Kematian atas kau. Dia hilangkan lamnya. Ya. Fahim tuhu, kata Aisyah, saya paham ucapan ini. Saya dengar, bukan assalamu alaikum, tapi assalamu alaikum. Kurang aja ini. Maka saya balas, saya balas. Waalaikumsalam walakna. Mananya Aisyah? Ini rewas sekali Aisyah ini. Dia kata, waalaikumsalam walakna. Dia tambah lagi walakna. Dia atas kamu asamu, kematian, dan atas kamu juga lakna. Dia tambah, dia lebihkan. Rasulullah dengar. Kata Rasulullah, mahlan ya Aisyah. Lemah lembut ya Aisyah. Nabi memerintahkan Aisyah berlemah lembut kepada siapa? Coba jawab. Orang-orang Yahudi, apalagi kepada seorang Muslim. Ya? Kepada orang Yahudi saya diperintahkan berlemah lembut. Apalagi kepada saudara kita. Paham maksudnya? Aisyah ditegur perintahan. Inna Allah yuhibbur rifq. Allah mencintai kelemah lembutan itu. Allah cintai. Om tidak suka seorang suami yang bertangan besi, yang suka memukul. Om tidak suka. Yang suka marah-marah, Allah tidak suka. Tidak suka Allah. Ya, Allah mencintai kelemah lembutan. Tapi Aisyah protes. Ya Rasulullah, kamu tidak mendengar apa yang dia ucapkan. Dia katakan Assalamualaikum. Kata Rasulullah, tidak, lebih lembut kamu. Kamu cukup membalas Waalaikum, selesai. Atas kamu juga. Siapa kamu tambah laknat? Jangan, tidak adil kamu. Karena tidak boleh melaknat, walaupun dia terhadap siapa? Orang kafir. Dia begitu mendidiknya Rasulullah kepada istri. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Saya ulangi, para suami, lagi-lagi para suami, kita menikah itu tujuannya untuk mendidik istri. Ya, untuk mendidik. Kenapa untuk mendidik? Karena wanita itu apa? Kurang akal dan kurang agamanya. Diciptakan dari tulang rusuk yang sudah bengkok. Bengkok memang dia bengkok. Wanita itu bengkok. Kamu menikah dengan wanita, tujuannya untuk apa? Meluruskan yang bengkok ini. Silakan Anda menjadi bujang lapuk kalau Anda ingin mencari perempuan yang tidak bengkok. Semua bengkok. Kamu cari di mana saja tidak akan dapat. Bujang lapuk mau saja. Semua aib, kulit aib. Dia punya kekurangan, dia bengkok. Maka itu wajar, lain matang apa? Lain matang apa? Siapa yang menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan apa? Separuh dari agamanya. Yang separuhnya ini apa? Kita meluruskan pada wanita. Diluruskan terus, dididik. Ketika dia tidak tahu masak, ketika dia tidak tahu membersihkan tempat tidur, ketika dia butuh dididik semuanya, diarahkan, diarahkan, dibenarkan semuanya. Bukan apa? Ikrasi. Maka itu Nabi mengatakan apa? Jika tulang yang bengkok ini kamu paksa luruskan, maka dia menjadi apa? Patah. Jika kamu membiarkan tulang yang rusuk ini bengkok, akan menjadi apa? Bengkok terus. Dia akan menjadi bengkok, ya. Lemah lembut, para suami lemah lembut, ya. Lemah lembut itu adalah senjata untuk mengobati wanita. Itulah tabiat yang mencocoki para wanita. Itulah tabiat yang mencocoki para wanita. Satu lagi sebagai penutup, ini masih banyak sekali, ya. Subhanallah, banyak sekali ini contoh-contoh. Satu lagi, ya. Satu lagi tentang kisah yang sangat menarik sekali. An Aisyah qalat kana Rasulullah idza kharaja aqra'a baina nisa'ihi. Bahwa Nabi ketika dia akan keluar, maka dia akan mengundi di antara istri-istrinya, melakukan undian. Rupanya dalam undian itu keluar dua nama, Aisyah dan siapa? Hafsah. Aisyah dan Hafsah keluar bersamaan. Berarti siapa yang ikut bermusafir bersama Rasulullah? Aisyah dan Hafsah. Cuma Hafsah ini pintar politiknya dia. Anak-anak di Aisyah, mudah jadi akal-akali dia. Mudah dipolitiki. Rasulullah itu kebiasaannya ketika malam hari, dia suka berjalan bersama Aisyah. Itu kebiasaan. Ini juga salah satu keutamaan Aisyah. Betul-betul terbukti sangat cinta. Ya, sangat cinta sekali terhadap Aisyah. Maka itu kecintaan itu bukan adalah suatu hal yang dituntut, ya, dalam poligami. Kecintaan itu bukan hal yang dituntut. Ya, dia bukan hal yang harus adil di situ. Karena dia berkaitan dengan masalah apa? Masalah jiwa seseorang. Ya, dia bukan hal yang harus. Kebiasaan Rasulullah itu suka berjalan malam bersama Aisyah. Dan ini didengar oleh Hafsah. Ingin coba-coba deh bagaimana berjalan bersama Rasulullah. Ingkar si Hafsah. Si Hafsah berkata kepada Aisyah, membujuk. Ya Aisyah, ala tartabina layla ba'iri wa artabu ba'ira fatanduri wa andur. Ya Aisyah, maukah kamu pada malam hari ini, kamu yang naik unta saya, kamu yang berada di unta saya, kan? Saya yang berada di unta kamu. Ya, nanti kamu bisa lihat apa yang kamu sebelumnya tidak pernah lihat. Ayo mi, dibujuk terus. Ayo mi, coba miki, waktu tukar kendaraan. Padahal mau politik ini Hafsah. Dia ingin yang mau dibawa jalan-jalan oleh Rasulullah. Kata Aisyah, karena masih kanak-kanakan, iya balak tutup, saya mau lihat hal-hal yang aneh yang tidak pernah saya lihat. Sudah mikodong, Farakibat Aisyah ala ba'iri Hafsah. Maka Aisyah pun menaiki unta yang dimiliki oleh Hafsah. Dan antum tahu kalau istrinya Rasulullah itu akan naik di unta, Nabi itu menjadikan pahanya sebagai tangga supaya tidak tersingkap aurat itu. Coba pikir bagaimana kecintaan Rasul terhadap istrinya. Pahanya dijadikan sebagai tangga supaya istrinya naik unta. Kalau kita mana? Hah? Mana? Ya, istri kita saja belum baik duduknya naik motor sudah ditancap. Padahal belum baik kurang posisinya tuh, baru-baru perbaiki pakaian tancap nih. Subhanallah, Rasulullah tidak. Dia jadikan pahanya itu tangga. Naik ki. Subhanallah. Begitu indahnya itu Rasulullah. Cermin betul. Cermin. Sudah bertukar kendaraan. Ya, Hafsah naik kendaraan untanya Aisyah. Aisyah naik kendaraannya Hafsah. Malam hari tiba. Kebiasaan Rasulullah ketika malam hari apa? Sering mendatangi apa? Aisyah untuk berjalan-jalan. Maka Rasulullah pun mendatangi Aisyah. Yang sebenarnya di tendanya Aisyah ini siapa? Siapa? Si Hafsah. Rasulullah tahu. Sudah diajak ini si Hafsah jalan-jalan oleh Rasulullah. Tidak tahu ini si Hafsah. Juga dalam hadis ini, adapun Aisyah menggigit jarinya. Kenapa Rasulullah tidak datang? Kenapa Rasulullah tidak datang? Di luar kebiasaan saya. Dia tidak tahu bahwa dia dipolitiki dengan Hafsah. Ketika dia tahu, dia berkata, ya Rabbi, lihat ya, sifat kekanak-kanakannya. Ya Rabbi sallata alaiya akrab. Ya Rabbi sallata alaiya akrab. Hatta hayyatun tulgidi. Sambil dia begini, ya saya gambarkan ya. Sambil dia duduk di rumput, dia goyang-goyangkan kedua kakinya. Kayak anak-anak. Kayak itu anak-anak kalau mau minta uang. Biasanya kalau lihat anak-anak minta uang kan? Pantatnya duduk di tanah, goyang-goyang kakinya ke depan. Aisyah sambil menggoyangkan kedua kakinya, di rumput-rumput dia katakan, ya Rabbi, gigit saya kalajengking, gigit kalajengking, atau biar ini ular yang sengat saya. Kenapa Rasulullah tidak datang? Coba lihat sifat kekanak-kanakannya. Ya, sifat kekanak-kanakan betul menghadapi istri seperti ini. Ya, tapi semuanya pelajaran baik kita, bahwa sungguhnya yang memuliakan dalam diri Aisyah adalah karena keilmuan beliau. Ya, itu yang mendorong. Ya. Kemudian yang terakhir di sini saya nasihatkan, ya, satu hadis di sini, ya, Aisyah pernah ditanya, ya, Aisyah pernah ditanya oleh kemenakannya, ya, dia berkata, wallahi, saya tidak pernah melihat selama 2 bulan, kata kemenakannya heran. Dia berkata kepada Aisyah, heran betul. Selama 2 bulan saya tidak pernah melihat asap muncul dari rumah Rasulullah, dari rumah Aisyah. Berarti menunjukkan apa? Tidak masuk. Ini yang membuat heran kemenakannya. Ada apa 2 bulan? Maka akhirnya kemenakannya ini mendatangi Rasulullah. Ada apa? Kenapa? Apa yang kau makan? Kata Aisyah, yang saya makan selama 2 bulan itu hanya 2 aswadan. Yaitu apa? Kurma dan apa? Putih. Ini memberikan faedah kepada ibu-ibu bahwa segala problem-problem rumah tangga, masalah-masalah dapur, masalah-masalah tempat tidur, masalah-masalah yang sepele dalam rumah tangga, jangan diakses keluar. Jangan sekali-kali sering diakses keluar. Ya, jangan, tidak bagus. Lihat ibu-ibu, Aisyah keluarga Rasulullah dan Aisyah 2 bulan tidak masak. Hanya memakan kurma dan air zam-zam. Dia tidak akses keluar. Kalau istri kita baru tempe akses nih, tempe di kodong. Kangkung dia sudah diakses keluar. Diceritakan, ini air sebenarnya yang berkaitan dengan aib-aib, jangan. Aib-aib rumah tangga itu tidak boleh diceritakan, kecuali dibutuhkan dalam rumah tangga. Kemudian hari nanti kita akan Masih banyak di sini hadis-hadis yang disebutkan tentang rumah tangga Rasulullah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak berkaitan dengan materi, silahkan. Bapak paham semua ini? Iya, dari ibu-ibu semua ini. Bagaimana menghadapi suami yang pendiam, tidak romantis? Ini kesalahan. Dimasukkan para ulama termasuk kesalahan seorang suami dalam rumah tangga jika dia tidak menampakkan keromantisan. Dingin, itu adalah kesalahan. Ya, itu kesalahan besar. Dia harus ubah. Karena dia pemimpin. Pemimpin tidak boleh pendiam. Pemimpin harus aktif. Dia harus aktif karena dia pemimpin. Kira-kira kalau pemimpinnya tidak aktif, diam, kira-kira bagaimana yang dipimpin? Jawab. Hancur. Bagaimana jika seorang suami tidak bisa mendidik anak? Ini kesalahan. Mendidik anak dan mendidik istri. Belajar dulu, jangan menikah kalau belum bisa mendidik istri dan mendidik anak. Ya? Dan dia menyempurnakan agamanya. Tadi menurut Pak Ustaz, ketika ada masalah wanita, istri tidak boleh berserikat curhat kepada siapapun. Ingat ya, kepada siapapun, kecuali siapa? Orang berilmu. Ustaz, ustada. Yang dianggap orang berilmu, yang bisa menyelesaikan masalah lah. Nah, dianggap orang yang bisa menyelesaikan, dingin. Jangan kepada yang lain, jangan diaksesain. Itu tidak boleh. Bagaimana jika terbalik, suami malah cerita curhat kepada orang lain? Ya ini juga tetap tidak boleh. Sama aja. Suami juga tidak boleh. Ya, suami tidak boleh melakukan bentuk-bentuk curhat kepada teman kerjanya dan semisalnya. Dia curhatnya, kalau ingat, dalam masalah rumah tangga itu bukan mau diakses, tapi mau diselesaikan. Paham tidak maksudnya? Masalah rumah tangga itu bukan mau disimpan, tapi mau diapa? Selesaikan. Maka itu kalau diselesaikan apa? Ditanya kepada orang berimun. Bagaimana jika seorang suami tidak terbuka, suka tertutup? Bagaimana jika seorang suami orangnya tidak terbuka, baik itu setiap ada masalah ataupun tidak, tentang pekerjaan dan keuangan, bagaimana hukumnya? Ya, kalau pekerjaan, maka bisa jadi saja seorang suami menutup, karena itu haknya. Tidak semuanya hal-hal yang harus dia sampaikan kepada apa? Kepada istrinya, tidak semuanya. Ya, tidak semuanya masalah-masalah yang dia miliki, dia tidak sampaikan kepada istrinya, karena istrinya ada kurang akal dan kurang amalan, tidak bisa dia menyelesaikan. Iya. Tapi kalau masalah berkaitan dengan keuangan, ini dia harus sampaikan. Ya, karena hak-hak keuangan itu berkaitan erat dengan masalah istri, dengan dapur. Ya, dia berkaitan dengan masalah keuangan. Ya, saya begini, guys, saya begini. Tadi saya berikan uang orang tua ya, bapak. Supaya dia tahu. Ya, saya berikan uang ibu ya. Dia sampaikan supaya tidak. Maka saya bilang, dalam rumah tangga itu ditutup semua masalah-masalah yang sepele supaya tidak timbul, ya. Berkaitan dengan keuangan, baiknya disampaikan, semuanya disampaikan kepada istri, ya, melapor dulu dengan bos. Bagaimana hukumnya masalah rumah tangga yang diceritakan kepada seorang ustaz, kemudian ustaz itu menjawab dan admin grup di WhatsApp itu di posting grup, tapi tidak menampilkan nama dikarenakan agak ya, tidak ada masalah, bisa saja. Yang penting yang menyelesaikan adalah aksesnya, yang tujuan pertamanya adalah ustaz. Untuk diketahui yang lainnya tidak ada masalah, yang penting menyelesaikannya adalah ustaz. Bagi pengalaman yang lain maka tidak ada masalah. Jangan disebut namanya, jangan sebutkan ininya dan ininya. Bagaimana hukum seorang suami yang memboikot istrinya dengan tidak bicara dengan istrinya? Ya, tidak berhubungan selama satu bulan. Apa yang dilakukan istri? Lakukan. Dilihat, suami dibolehkan memboikot istri jika istri melakukan kesalahan. Itu salah satu memperbaiki istri. Kalau dinasihati tidak bisa, maka bisa diboikot. Ya, Tujuan boikot itu untuk memperbaiki istri, tujuannya utamanya, bukan untuk bersikap kasar dan sikap kasar terhadapnya. Dilihat istri, kalau seorang suami melakukan pemboikotan, tidak mengajak bicara kamu karena kesalahan kamu, kamu harus bersabar. Kamu harus merasa sadar bahwa ini kesalahan saya. Yang kamu harus lakukan, kamu sadar. Tapi kalau kamu tidak salah, tiba-tiba istri kamu memboikot, kamu pertanyakan ada apa. Dan ingat, hak seorang istri itu 3 bulan. Perhatikan suami, hak seorang istri itu 3 bulan. Kapan kamu tidak apa-apakan istri kamu, kamu tidak nafkahi, kamu tidak perhatikan, kamu tidak ini, kamu... maka dia diberikan hak berapa? Hak apa? Kuluk. Hak untuk melepaskan dirinya dari kamu. Iya, bisa ke seorang ummahat, seorang, jika dia mempunyai masalah rumah tangga, dia menghubung seorang ustaz, bisa saja. Tidak ada masalah, dia hubung ustaz, tidak ada masalah. Yang penting orang berilmu. Suami melarang suka ngambek kalau istrinya pergi mengaji. Ini tidak boleh. Harus memberikan semangat kepada istrinya yang taklim. Itu sebagai kewajiban. Bahkan termasuk kesalahan seorang suami jika suaminya melarang istrinya itu untuk mempelajari ilmu agama. Bolehkah kita selidiki suami tentang kecurigaan kita dengan tingkah lakunya yang aneh? Boleh saja. Yang penting persangkaan buruk kita itu, kecemburuan kita itu dibangun di atas, semuanya dibangun di atas kecintaan, bukan dibangun di atas persangkaan jelek. Ya, selalu ibu-ibu kalau cemburu dibangun di atas kecintaan. Ya, dibangun di atas kecintaan. Ya, dan jangan menyelidiki terlalu berlebih-lebihan. Ya, setiap masuk dicium baju isinya, baju suaminya yang sampai ada bau aneh-aneh. Ya, begini-begini dan semisalnya. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Yang jelas, nasihat yang terakhir kepada para suami dan istri, hendaknya dalam rumah tangga itu kita menutup segala hal-hal sekecil apapun yang bisa menyebabkan retaknya rumah tangga. Karena salah satu banyaknya retaknya rumah tangga itu karena kesalahpahaman, ya. Ada yang kesalahpahaman sebenarnya dalam hari tersebut. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Subhanakallah, bihamdika.